انكر ارفع يده عندك الضاء صفاتنya apa aja jahar وماذا وماذا الرخاوة استيلاء نفتا لا استيلاء dari sudah كمل عندك اطباق كذلك الاسماء والثاء عندك اخوانا الثاء ايوه اولا ماذا ثاء ايش من صفات الثاء تذكر سبب الطاقيه ملونه عندك حمص وماذا انا صاحب النظاره عندك صاحب النظاره الحمص عندك صاحب الامانه البيضاء عندك الهمس وماذا ما تذكر من يذكر عندك استنفال أو استفال انفتاح الاسمان بس سوداه فرق يمن بيقولون بس sudah au faqat masuk berikutnya pada al-mim menutup bibir atas dengan bibir bawah namun lebih ringan daripada ba lebih ringan daripada ba sebagian mengatakan harus hilang warna kemerah-merahan di bibir wahada laysa bisahih tidak benar ini. Jadi maliki kesusahan malahan. Dibiasa saja malikin nas demikian. Malikin nas. Maliki yaumiddin. مالك يوم الدين مالك يوم الدين يوم الدين يوم الدين اي اكيد اي طيب terlihat sekarang kesalahan-kesalahan pada mim punya 5 sifat al-jahr wa tawassut di antara tertahan suara dan terlepas istifal tipis tidak boleh dibaca maliki tidak boleh maliki maliki tipis tidak boleh maliki kemudian infitah jadi misalnya tetap mendatar tidak menempel ke atas wa idlak tidak terlalu cepat cepat pengucapannya ma tidak boleh ma harus dibaca jelas bila setelahnya waw. Nah. Lahum wa azwajuhum. Demikian. Lahum wa azwajuhum. Lahum wa kuduha. Lahum wa kuduha. akan kalian temui kalau ke Yaman. Orang-orang Yaman biasa membaca dengan ikhfa. Lahum wa azwajuhum. Adalah sesuatu sahih. Tidak benar demikian. Atau fa. Setelahnya fa. Mim sukun. Setelahnya fa. Ashadu ilharan. Wahum fil akhirah. Ya. Wahum fil akhirah. Hum fiha khalidun. Tidak boleh fiha, tidak ada satu kirah pun yang baca dengan ikhfa. Harus jelas mimnya jika ditasdid. Wa ala umamim mimman ma'ak. Ya mian. دمدم عليهم ربهم يعني فدمدم عليهم ربهم أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا وما هم منها بمخرجين مستمسكون Nah, kalau setelahnya huruf istilah harus hati-hati, jangan sampai dibaca tebal. Nah, seperti makhmasah, ya. Jangan makhmasah. Makhmasah. Makhmasah. Tidak boleh makh naso, tapi makh naso, makh naso, makh naso, bian, makh naso, makh sebelah sini, bian, makh naso, tengah, jangan makh, jangan makh. Yang bentuk kho, kho, nakh, nakh, nasoh, nakh, nasoh, mian, ini yang agak sulit, nakh, nasoh, coba yang selatan, yang utara, demikian, nakh, nasoh, jangan sampai nakh. Naso tapi makh naso makh naso. Nah, ini agak sulit. Atau ro tebal seperti Maryam, yang jangan Maryam. Nah, Maryam narob fi qulubihim narob. Mian. Nah, atau lafzul jalalah yang tebal seperti wa nallahu bighafilin amma ta'malun. Mian. Wa nallahu. وَمَا اللَّهُ Makanya tipis, jangan sampai وَمَا اللَّهُ وَمَا وَمَا اللَّهُ. Demikian pula jangan timbul qalqalah kalau disukun seperti أَمْهِلْهُمْ Mian لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Ya, baca kira'ah syubah. lakum dinukum walidin. Ya. Lakum dinukum walidin. Nah, walidin. Nah. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Jan lakum. Lakum. U. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita akan lihat banyak mim. Antum lihat pada halaman 15. Jilid 3 halaman 15. Atau 16 paling bawah situ. Ma dumtu fihim. Demikian. Fahum fi rawdatin. Fahum fi rawdatin. Bainakum wa bainahum. Bainakum wa bainahum. Kok bisa masih orang tomah gimana ini? Bi khamsati alafin. Bian. Bi khamsati alafin. Nah. Wa idza laqukum qalu. Wa idza laqukum qalu. Ilaihim raji'un. Ilaihim raji'un. Aymanukum فكاتبوهم أيمانكم فكاتبوهم. Semuanya tidak ada kol-kolah. Nah, ini insya Allah kita terapkan cara pengajaran tamhid. Biasanya senang nanti. Biasanya senang. Ini tamhid sudah banyak yang berhasil di Yaman. Bahkan mereka sering ngasih hadiah sama saya. Nah, sering ngasih hadiah. Pernah hadiah 6 kopiah yang paling bagus waktu itu. Nah, dikasih hadiah. Nah, karena bisa apa? Ibunya bisa belajar Iqra dalam tempo sebulan. Nah, sebelumnya nol. Nah, kasih hadiah. Setelah kotor saya jemur. Jemur diambil orang Yaman. Nah. Rezekinya orang Yaman, bukan rezekinya saya. Tidak nah. Banyak yang berhasil. Dalam tempo sebulan kalau di Yaman, karena orangnya orang-orang Arab, jadi bahasa Arab. Kita bikin ringkas. Sekarang agak diperpanjang. Masuk berikutnya pada waw, al waw. Antara bibir atas dan bibir bawah. Nah, antara bibir atas dan bawah yaitu keluarnya huruf waw. Wa, wi, wu. Jamian? Wa, wi, wu. Tidak boleh walladzina tapi walladzina amanu. Walladzina amanu. Tipis. Walladzina amanu. Awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Lawaw ru'usahum. Lawaw ru'usahum. Kita lihat sekarang pada prakteknya. Sebelumnya kita terapkan dulu pada ma. Nah, mim dulu. Mim. Ma mau waliman min al mumni manima. Mian. Ma mau waliman min al mumni manima. Kalau kami guna mani mami mam manima itu orang gula. Namahu wa limam naminal mumni mamimam manima. Itu kami guna. Mamimam manima. Wawaw waliwaw naminal muni mawiwaw waniwa. Wawaw waliwaw naminal muni mawiwaw waniwa. Wawaw waliwaw naminal muni mawiwaw waniwa. Kesalahan-kesalahan al-waw. Al-waw punya lima sifat. Al-jahr, wal-rafawah, wal-istifal, wal-fita, wal-ismat. Harus hati-hati, betul-betul hati-hati, kalau di dhammah, jangan pindah ke huruf yang lain. Seperti tafawud, demikian. Ada yang baca tafawud, nah tafawud. Demikian pula kalau berulang, seperti wahuju, demikian. Wahuju, wuri, wuri, dawu. Orang-orang Yaman seperti orang Hudaidah, Aden, orang Aden, mereka membaca dengan Daud, Daud. Ini tidak ada satu qiraah pun yang membaca dengan Daud, kesalahan yang fatal. Daud, nah, Daud, demikian. Uriya anhuma, uriya anhuma, wa wujuhun yawma idhim musfirah, wa wujuhun yawma idhim musfirah. Jelas wawunya, dan lebih jelas pula kalau bertasydid. Wa ufawwidu amri, لووا رؤوسهم اتقوا وآمنوا tidak boleh dibikin hunnah, hanya idgham saja. اتقوا وآمنوا Jangan pula dibaca tebal ketika permulaan. Nah, dalam baca seperti wassabirin. Wassabirin. Jangan wa wassabirin. Wa wassabirin. Wassabirin. Walladzina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أمين. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ المغضوب عليهم ولا الضالين تمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mu-nya panjang, mu-nya panjang. Mu. Mu ditambahi wawu. Nah. Tadi kirah qalun. Kirah qalun an-nafi'. Sekarang kirah Ibnu Katsir pakai sin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Kenalan. Tidak kuat, ditambah lagi kalau tidak kuat nanti. Nah, sudah mulai pulih, jadi persiapan kita sudah mulai pulih ini. Sudah mulai pulih nanti tambah panjang insyaallah. Baik. Masuk berikutnya. Pangkal hidung yaitu keluarnya gunnah, masuk juga di situ ikhfa, mada, gunnah dan tasydid dan tasydid, kemudian nakis bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah atau idgham bi gunnah wa ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Nah, kemudian sukun wal harakat. Adapun yang tingkatan terkuat, yang pertama adalah syiddah ketika bertasydid. Nun atau mim yang bertasydid. Jadi cirinya, kalau kita tutup hidung kita, tidak akan bisa bunyi. Inna. Nah, kalau ditutup tidak bisa bunyi. Inna. Nah, gak bisa bunyi. Kalau bisa bunyi, misalnya, ini salah malahan. Nah, kalau ditutup nggak bisa bunyi malahan. Nah, ini pengucapan yang benar. Pengucapan yang benar kalau ditutup hidungnya, tutup rapat, tidak bisa berbunyi. Ya. Atau nakis bihunna. Kalau nakis bihunna masih ada sedikit, sedikit bisa. Miwaraihim masih bisa sedikit. Nah. Kalau ikhfa, ikhfa hakiki tidak bisa. Misalnya, man kana yuridu al-ajilah. Kita tutup. Man kana yuridu al-ajilah. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Nah, kalau naqis bihunnah masih sedikit bisa. Sukun bisa. Nah. Al-amda masih bisa, tapi jangan terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras bisa keluar dari telinga, dari telinga nanti. Jadi suaranya nanti keluar, apa, anginnya keluar dari telinga. Nah, berharokat juga begitu. Nah, cirinya untuk melihat biasanya agak bergerak ini, hidungnya agak bergerak sedikit. Nah, agak bergerak. Di pangkal hidung keluar gunnah yaitu huruf mim dan nun. Pertanyaan ada lima: syiddah, naqis bi gunnah, dan ikhfa, sukun, wal harakat. Nah, intayna min makharij al huruf. Nah, Insya Allah sudah paham semuanya, sudah hafal semua insya Allah. Nah, masuk pembahasan berikutnya pada sifat. Nah, sifat huruf. Sifat-sifat huruf terbagi menjadi dua, sifat yang punya lawan dan yang tidak punya lawan. Nah, menurut bahasa adalah sesuatu itu menjadi punya arti karena ada sifatnya, dan bukan yang dimaksud dengan sifat di sini kenyataannya, seperti punya sifat putih atau hitam atau merah atau kuning dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah tata cara menyifati suatu huruf menurut kaidah yang disempurnakan EYD, bahwasanya KPTS luluh. So, KPTS luluh. Kaf, K sama P sama T sama S itu luluh. Jadi para dalam yes, nah, penjaga. Jadi S menjaga. Nah, KPTS luluh. Nah, amr sahal dan hada wa hada. Nah, cara menyifati suatu huruf ketika sampai kepada tempat keluarnya huruf. Nah, manfaat yang bisa diambil dari sifat ini, yang pertama untuk membedakan huruf satu dengan yang lainnya. Telah berkata Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr fi Qira'ah Al-Ashr, di Qira'ah 10, setiap huruf saling berserikat dengan yang lainnya dalam suatu makhraj. Maka hal itu tidak bisa dibedakan kecuali harus dengan sifat. Tidak bisa dibedakan kecuali dengan sifat. Demikian pula kalau terjadi persamaan dalam sifat, maka tidak bisa dibedakan kecuali dengan makhraj. Nah, sama-sama sifatnya, nah, bisa juga beda makhrajnya. Beda makhrajnya. Seperti ha dan ha. Ha dan ha. Ha di mana letaknya? Wasd. Wasd al-halq. Sifatnya, sebab siapa yang menyebutkan sifatnya ha? Pertama apa? Hamas. Terus? Ha? Ar-rakhawah. Apa lagi? Istifal. Ha? Nifita. Terus? Smat. Nah, kita lihat ha, ha sekarang. Es. Hamas. Apa lagi? Rakhawah. Apa lagi? Istifal. Apa lagi? Infitah. Apa lagi? Sama. Persis. Ya enggak? Persis. Akan tapi beda makhraj. Beda makhraj. Demikian juga satu makhraj. Namun beda sifat. Misalnya to dengan dal. To dengan dal. Nah, to ada sifat isti'la. Dal istifal. Ta punya sifat itbaq, sedangkan dal punya sifat es infitah. Perbedaan di situ. Perbedaannya di situ. Nah, jadi kalau tidak tahu permasalahan ini, maka tidak bisa membedakan antara makhraj dan sifat. Nah, telah berkata Ar-Rumani dalam kitab Bughyatul Wa'ab pada jilid 2 halaman 180, kalau bukan itbaq, maka ta menjadi ta. Nah, ta menjadi ta. Karena satu makhraj letaknya. Tarf lisan ma usul al-tanaya al-awliya. Letaknya sama disitu. Karena tidak ada perbedaan di antaranya kecuali hanya dengan itbaq. Bisa juga dengan hamas. Nah, hamas juga ada tambahan disitu. Demikian pula, dha dengan zal. Nah, dha dengan zal. Perbedaannya hanya sebatas isti'la dan itbaq. Wasal dengan sin. Perbedaannya hanya isti'la dan istifal. Nah, maka kalau tidak tahu permasalahan ini, tidak bisa membedakan antara makhraj satu dengan lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui mana yang kuat dan mana yang lemah. Untuk mengetahui mana yang boleh idgham dan mana yang boleh, yang tidak boleh di itu kan, maksudnya Karena yang kuat punya kelebihan dengan yang lainnya. Tidak boleh diidghamkan dengan yang lainnya. Supaya tidak hilang begitu saja yang punya kelebihan tersebut. Namun ini tidak secara itlak. Tidak secara itlak. Untuk yang kedua ini tidak secara itlak. Nah. Karena kadang-kadang sifat yang lemah bisa diidghamkan kepada sifat yang kuat. Demikian juga sifat yang kuat bisa diidghamkan ke sifat yang lemah. Nah, kita lihat sifat yang kuat bisa diidghamkan kepada sifat yang lemah. Antara dal dengan ta. Nah, dal punya sifat yang pertama adalah al-jahar. Nah, wasyiddah. Pemala. Istifal. Wal-fitah. Pemala. Wal-ismat. Wal-kol-kolah. Nah, ini kuat. Padahal aslinya tidak boleh dituangkan kepada yang lemah. Karena ta sifatnya lemah. Yang pertama is hamas, lemah. Hamas, lemah. Kemudian, apa lagi? Rakhawah, lemah. Istifal, lemah. Infitah, lemah. Ismat, lemah lagi. Nah, akan tapi kenapa bisa diidghamkan? Seperti qad tabayyan. Nah, qad tabayyan bisa diidgham. Demikian juga sebaliknya. Ta bisa idgham kepada dal. Nah, ta bisa idgham ke dal. Jadi yang kedua ini tidak secara itlak. Nah, tidak secara itlak. Faedah yang ketiga, untuk memperbaiki cara pengucapan huruf yang berbeda dalam makhrajnya. Saya lihat dalam Ahkamul Qiraatul Karim Al-Quran oleh Imam Al-Fushari. Nah. Dan sifat itu dibagi menjadi dua. Yang punya lawan, yaitu lima. Hamas, lawannya jahr. Siddah, lawannya rakhawah. Istila, lawannya istifal. Itbaq, lawannya infitah. Wa idlaq, lawannya ismat. Sedang yang tidak punya lawan dibagi menjadi delapan, yaitu safir, wa qalqalah, wa lin, wa inhiraf, wa takrir, wa tafassi, wa istitalah, wa gunnah. Ya. Sudah kita simpulkan situ, sifat ada dua, punya lawan dan tidak punya lawan. Yang punya lawan ada lima, sedangkan yang tidak punya lawan ada delapan. Nah, insya Allah dihafalkan. Insya Allah dihafalkan. Sampai jam berapa nanti? 10. Hah? Sampai jam berapa? Nah, 10. Jam 9. Nah, ini kasihan ini. Nah, sekali lagi kasihan teman-teman baru. Baik. Perlu diketahui bahwa masing-masing huruf itu minimal punya 5 sifat. Ya, setiap huruf minimal punya 5 sifat. Nah. Dan maksimal punya 7 sifat. Nah. Marilah kita masuk ke pembahasan. Yang pertama sifat yang punya lawan. Pertama hamas. Al-hamsu menurut bahasa adalah tersembunyi. Sedang menurut istilah adalah pengalirnya nafas. Yaitu ketika pengucapan makhraj karena lemahnya patokan. Jadi letak daripada makhraj tersebut. Jadi patokannya, letaknya itu sangat lemah. Fa. Tidak menempel sebagaimana ba menempel. Patokannya lebih kuat daripada fa yang antara aja. Fa. Fa. Hanya dengan ba. Kalau ba, nah, peletakan makhrajnya lemah, lebih kuat. Patokannya lebih kuat. Ba. Nah. Demikian juga to misalnya. To menempel sekali. Nah. Kalau yang ha ke arah mana ini? Nah, ini tidak jelas. Ya lemah. Nah. Dalam makhraj yang hurufnya ada 10 disingkat dengan fahassahu syakhsun sakat. Nah, fahassahu syakhsun sakat. Fa ha wa tha wa ha wa shin wa kha wa sad wa sin wa kaf wa ta. Khusus nam kaf dan ta, nam ini suara agak tertahan. pada kaf dan ta suara agak tertahan. Ek, at, at, ek. Nah, agak tertahan situ. Nah, lawannya adalah jar. Menurut bahasa adalah jelas. Sedang menurut istilah adalah tertahannya nafas ketika pengucapan huruf. Karena kuatnya patokan, jadi letaknya makhluk itu sangat kuat. Semua huruf hijaiyah selain yang fahassahu syakhsun sakat. Misalnya aja A. A. Kuat letaknya. A. Nah. Dengan juga Da. Kuat letaknya. Da. Nah. Dan apa lagi? Do. Wa to. Wa da. Nah. Kalau da, da itu tidak kuat. Nah. Tidak ta, bukan ta, tapi da, da. Agak lemah di situ. Nah. Wa ko, dan kuat. Lain hanya dengan ga, ga. Ini ada es, yani antara. Antara di situ. Kuatnya patokan dalam makhrajnya yang hurufnya adalah semua huruf hijaiyah kecuali huruf hams. Ya, semua semua huruf selain hams dinamakan dengan huruf jahr, dengan sifat jahr. Nah, baik, yang kedua asyiddah. Asyiddah menurut bahasa adalah kuat. Ini kayaknya terlalu berat sudah ini. Terlalu berat sudah mulai begini-begini sudah. Soal yang kita lanjutkan nanti malah semakin hilang. Soal di merojah, wadhan insyaAllah. Merojah kita tanya insyaAllah. Tanya di merojah dengan baik.